bikin otak kalang kabut. Malah nono lah mulut saya mikir rasa pecah wae. Orang waton buku kerbe hati lan puter mutiwe pikir santai wae. Orang kutu membangun beban jinane sumpel wala sulit malah marai kue ke. Pikir sore si kone memang cium benane orang pecah kata ke duit merusak awak marai yang dia. Yeah. Kue kue bes kece tinggal tonal lare dan atau urep terus rapi onda gelap muda. Cepatlah kau sadar. Dan usir kandang noblosan mending tak singkiri. Ciu lapena El Sarifo